Mengapa harus Mukiti? Mengapa harus Mukiti? Mengapa harus Mukiti? Kawitan lemong sembrono, kenalan lewat konco, terus jaluk nomor HP, banjur chatting nganti wek. Mbok kene demit ngendi, akhire iso dadi eman bocah ayu-ayu dadi bojone Mukiti. Sing duo, senajan pacarmu rasici, ono nyang ngendi-ngendi yen wis garis tetep wae, Mukiti jodone. Ono nyang ngendi-ngendi yen wis garis tetep wae Mukiti jodone.